Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita sedang membahas tentang haji yang diselenggarakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun ke-9 Hijriyah. Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagai amir haji, memimpin 300 kaum muslimin min ahli Madinah. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam tahun itu belum berhaji. Naam, dan sebabnya sebagaimana telah diketahui bersama, yaitu karena Nabi alaihi salatu wassalam ingin berhaji tahun ke-10 Hijriah dalam keadaan tidak bercampur dengan kaum musyrikin. Dan juga tahun itu Nabi alaihi salatu wassalam sibuk ya menerima tamu-tamu negara yang merupakan utusan-utusan wufud dari kaum-kaum kabilah-kabilah yang datang bertamu. Mungkin akan kita dengar semuanya nanti. Nah, qala al-musannifu Safiyur Rahman al-Mubarak al-Furi رحمه الله ثم نزلت أوائل سورة براءة kemudian turunlah ayat-ayat pertama dari surat Baraah binabdzil ahdi untuk membuang perjanjian yang ada li jami'il musyrikin, perjanjian yang ada untuk seluruh kaum musyrikin, ya, alladzina lam yuwaffu bi'ahudihim, kaum musyrikin yang tidak menjalankan isi perjanjian mereka buat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka melakukan pelanggaran uhud, pelanggaran ahd, pelanggaran isi perjanjian yang ada antara mereka dengan kaum muslimin dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ayat-ayat pertama dari surat Baraah itu ya isinya adalah meniadakan perjanjian-perjanjian yang telah dilanggar itu, ya, dianggap tidak ada, dihapus. Sebabnya karena mereka sendiri yang melanggar. Wa an yumhila haulai, dan agar Nabi alaihi salatu wassalam memberi tenggang waktu haula, mereka-mereka itu kaum musyrikin yang melanggar perjanjian itu. Wa man la ahdalahu, dan man la ahdalahu, kaum musyrikin yang memang sebelumnya tidak ada perjanjian. Memang tidak ada perjanjian. 4 ashur mengulur waktu untuk mereka. Tenggang waktu yang diberikan adalah 4 bulan. Ya, 4 bulan. Yasihuna khilalaha fil ardi kaifama yasha'un. Mereka selama 4 bulan itu, ya, sejak diumumkannya ketetapan tersebut, yasihuna, mereka bebas berkeliaran khilalaha sepanjang 4 bulan itu. Selama 4 bulan itu mereka bebas yasihun fil ard, berkeliaran di muka bumi, kaifa ma yasha'un, kesana kemari terserah, bebas sebagaimana yang mereka inginkan. Ya, hatta ya'lamu annahum ghairu mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin. Hatta ya'lamu, sampai mereka mengetahui, annahum, bahwa sesungguhnya mereka ghairu mu'jizillah, mereka tidak bisa lolos dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha kuasa ya, menghukum mereka, menindaki mereka. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan orang-orang kafir itu. Waktu mereka hanya 4 bulan. Wa amara, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, bi itmamil uhud ila muddatiha lil musyrikin alladziina lam yanquduha. Allah merintahkan kepada Nabi alaihi wasallam bi itmamil uhud, untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian, ila muddatiha, sampai batas waktu perjanjian itu, batas akhirnya, bagi orang-orang musyrik, alladziina lam yanquduha, yang tidak melanggar, yang tidak membatalkan perjanjian. Walam yudhahiru 'alal muslimina ahadan, dan mereka tidak melakukan mudhaharah, lam yudhahiru 'alal muslimina ahadan, yakni mereka di sini maksudnya tidak menolong siapapun dalam menghadapi dan menyerang kaum muslimin. Jadi ada dua. Yang pertama, ayat-ayat itu berisi pertama perintah dari Allah kepada Nabi Alaihissalam, ayyum hilaha ula wa man la ahdalahu 4 ashhur. Semua yang telah kita dengar, Allah perintah kepada Nabi Alaihissalam agar mengulur waktu buat mereka, ya, memberi tenggang waktu mereka itu yang melanggar perjanjian, dan yang tidak punya perjanjian, batasnya hanya sampai 4 bulan. Ya. Yang punya perjanjian sebelumnya berapapun, selama perjanjiannya, tapi mereka sudah melanggar, maka sekarang diberi batas 4 bulan ke depan. Dan yang tidak punya perjanjian, 4 bulan ke depan. Ya. Bebas. Setelah itu mereka akan tahu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa bertindak, dan Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Yang kedua, kaum musyrikin yang punya perjanjian selama ini dan mereka tidak melakukan pelanggaran. Mereka tidak melakukan pengkhianatan. Mereka menaati isi poin-poin perjanjian dengan Nabi Sallam. Maka Allah merintahkan agar perjanjian itu dengan mereka dijalankan sebagaimana adanya sampai selesai. Ya, selama mereka tidak melanggar berkhianat selama ini dan juga tidak menolong siapapun dalam menghadapi kaum muslimin, maka tetap berlaku perjanjian itu sampai batas akhirnya. Naam. Fa arsala biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala biha, mengutus ya, untuk membacakan ayat-ayat pertama dari surat Baroah yang isinya 2, ya, kandungannya 2 poin tadi, Ali bin Abi Thalib. Yang ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib, diutus untuk membawa ayat-ayat tersebut, liyuballighaha an-nasa yaumal hajjil akbar, agar Ali bin Abi Thalib menyampaikan, membacakan ayat-ayat itu kepada orang-orang di hari ya al-hajj al-akbar, ya, di hari pelaksanaan haji yang terbesar, di sana lebih umumkan. Wa qala Dan Nabi alaihissalam mengatakan, la yuballighu anni illa rajulun minni. La yuballighu anni, tidak ada yang akan menyampaikan dariku ayat-ayat yang baru turun ini illa rajulun minni, kecuali seseorang yang termasuk dari keluargaku. Rajulun minni, yani min ahli baiti. Dari ahli baitku, dari keluargaku. Falahqa Aliun Abu Bakr. Yang dimaksud adalah Ali. Ali termasuk dari ahlul bait. Falahqa Aliun Abu Bakr. Maka Ali radhiyallahu anhu lahiqa Abu Bakr, menyusul Abu Bakr atas perintah tersebut bi dabjanan atau bil arj, di tempat yang disebut dabjanan atau al arj. Faqala lahu Abu Bakr. Naam. Ana ulangi. Tempat itu bi dajnan ya. Bi dajnan atau bil arj. Naam. Falahiqa Aliun Abu Bakrin bi dajnan atau bil arj. Maka Ali menyusul Abu Bakr di tempat yang disebut Dajnan atau Al-Arj. Faqala lahu Abu Bakr, ketika Ali datang ya dan berjumpa dengan Abu Bakr di situ. Paham ya ceritanya, tadi Abu Bakr Siddiq sebelumnya sudah berangkat membawa 300 rombongan berhaji. Abu Bakr amirnya yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini belakangan Ali menyusul untuk membawa ayat-ayat tersebut. Nah, berhasil menyusul di tempat yang disebutkan. Ya. Maka faqala lahu Abu Bakr, amirun aw ma'mur? Kata Abu Bakr ya, kepada Ali bin Abi Thalib, apakah kamu statusnya sebagai amir? Kamu yang jadi amir kami atau kamu ma'mur? Ya. Kamu bagian dari rombongan yang saya amirnya. Kamu termasuk yang diperintah dan saya tetap pemimpinnya. Qal ma'mur. Kata Ali, saya bagian dari ya rombongan yang dipimpin oleh kamu. Oleh Abu Bakar. Jadi Ali menegaskan bahwa yang amir tetap Abu Bakar Siddiq. Dia makmur bersama yang lain. Baik. Fakana yusalli waro' Abi Bakr. Maka adalah Ali sholat di belakang Abu Bakar. Yang memimpin sholat adalah amir, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dan Ali sholat di belakangnya sebagai makmur. Nah. Wa aqama Abu Bakar radhiyallahu anhu linnasi hajjahum. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyelenggarakan ya memimpin mereka kaum muslimin haji mereka bersama-sama. Falamma kana yawman nahri, kemudian tatkala tiba, falamma kana yawman nahr, ketika di hari, yani tanggal hari itu tanggal 10 Zulhijjah di Mina ya, hari penyembelihan, hari ya, qama Aliun radhiyallahu an, Ali radhiyallahu anhu berdiri indal jamrah, di sisi jamrah, pelemparan jamrah. Faqara'a 'alan nas, kemudian Ali membacakan kepada kaum muslimin dan kepada seluruh manusia yang hadir. Dan sudah kita ketahui bahwa di sini kaum musyrikin masih ikut berhaji. Jadi masih bercampur. Ya, dan memang ayat-ayat itu hendak diperdengarkan kepada mereka semua. Awaila surati Bara'ah, awal-awal dari surat Bara'ah, ayat-ayat pertama dari surat Bara'ah yang isinya dua poin yang telah kita dengar tadi, kesimpulannya. Wa fiha ma sabaqa min nabdil 'uhud, dan di dalam ayat-ayat itu terkandung apa yang telah lewat disebutkan, yaitu dibuangnya perjanjian-perjanjian dengan kaum musyrikin yang mereka telah melanggar, mengkhianati perjanjian-perjanjian itu dan yang memang tidak punya perjanjian sebelumnya. Wal imhal, dan diulurnya waktu diberi kesempatan mereka, batasnya hanya sampai 4 bulan ke depan. Wal itmam, dan poin yang kedua yaitu menyempurnakan perjanjian dengan kaum musyrikin lain yang mereka tetap amanah menjaga perjanjian dan tidak melakukan pelanggaran dan pengkhianatan. Wa ba'atsa Abu Bakar radhiyallahu anhu rijalan yunadun, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ba'atsa sebagai amir haji, beliau mengutus rijalan yunadun, mengutus beberapa pria yang ditugasi yunadun untuk meneriakkan, menyerukan pengumuman, yaitu ya mereka menyebar, orang-orang itu menyebar di seluruh penjuru-penjuru yang ada agar didengar oleh semua ya yang hadir, seluruh kaum musyrikin. Ala la yahujju ba'da hadzal 'ami musyrik, isi pengumumannya. Ala, ketahuilah, la yahujju, tidak boleh lagi berhaji ba'da hadzal 'am, setelah tahun ini, musyrik, seorang musyrik. Wa la yatufu bil baiti 'uryan, dan tidak boleh lagi ada yang tawaf mengelilingi Ka'bah, Baitullah Ka'bah, dalam keadaan telanjang. Jadi tahun depan, musim haji tahun depan, tahun 10 Hijriah, yang berhaji hanya kaum muslimin. Kaum musyrikin sudah tidak boleh ada yang berhaji. Dan tidak ada lagi yang berhaji telanjang. Yang berhaji telanjang adalah orang musyrik. Ya. Baik. Nah ini yang diinginkan. Ini di antara sebab kenapa Nabi AS menunda hajinya tahun itu, tahun ke-9 Hijriah. Padahal tahun itu ya turun ayat yang mewajibkan berhaji. Tetapi Nabi tidak segera ya menunaikan tahun itu, dan justru mengutus Abu Bakar bersama dengan sekelompok kaum muslimin yang telah kita dengar, karena Nabi alaihissalam ingin berhaji tahun depan dalam keadaan sudah bersih dari kaum musyrikin, tidak lagi bercampur baur dengan kaum musyrikin dalam berhaji. Makanya Abu Bakar Siddiq ditugasi untuk menyampaikan pengumuman ini. Maka Abu Bakar Siddiq di tanggal 10 Dzulhijjah di Yaumun Nahr, dari 9 hari itu, mengirim beberapa petugas ya menyebar untuk mengumumkan hal itu sehingga diketahui oleh semua pihak. Faktor yang kedua yang menyebabkan Nabi SAW menunda hajinya tahun itu karena Nabi SAW sibuk menerima tamu negara. Yang akan kita dengar kisahnya pada judul berikutnya. Al-wufudu wad-du'atu wal-ummal. Al-wufud adalah utusan-utusan. Nah, al-wufud jama' dari wafd. Jadi wafdun yani utusan suatu kaum yang mewakili kaum, kabilah, suku. Ya. Wad-du'a itu jama' dari da'i, para da'i. Ya, da'i-da'i yang ditugasi oleh Nabi untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Wal-ummal, al-ummal jama' dari amil, yaitu pejabat-pejabat yang ditunjuk, ditugasi oleh Nabi SAW. Ya, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, jadi di tahun ke-9 Hijriah tersebut ada banyak wufud, banyak utusan-utusan kaum, mewakili kaumnya masing-masing bertamu menemui Nabi SAW sebagai tamu negara, dan Nabi mengirim da'i-da'i dan juga mengirim pejabat-pejabat untuk bertugas. Nah, kita akan dengar. Kana al-Arabu yantadiruna natijat as-sira'i al-qa'imi baina Quraisyin wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah al-Arab, bangsa Arab ya secara umum, yantadirun, mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu natijat sirai al-qa'im. Natijah hasil. Hasil akhir yang. Hasil akhir yang ditunggu. Ya. Hasil akhir as-sirai. Peperangan. Perseteruan al-qa'im yang terjadi baina Quraisy, antara Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu-nunggu selama ini. Ya, perang demi perang-perang yang berlangsung, ya. Tapi al-harbu sijal selama itu silih berganti kemenangan, kekalahan. Baik. Sampai hasil akhirnya apa? Yang benar-benar menang dan kalah siapa? Ini yang ditunggu. Ya. Nabi menang pada perang Badr, kalah pada perang Uhud. Ya, mereka mencoba lagi pada perang Ahzab dengan koalisi sekutu yang sangat banyak. Ya, mengepung Madinah tapi juga gagal. Nah, sampai akhirnya penentunya adalah Fathu Makkah. Nah, yang dijaga oleh Sulhul Hudaybiyah. Yang kemudian ditutup dengan Fathu Makkah, Nabi yang menang. Baik. Wa kanu ya'taqidun, adalah bangsa Arab, ya'taqidun, mereka beriktikad, berkeyakinan, annal batila, bahwasanya kebatilan, la yumkinu, tidak mungkin, ayusayitira alal masjidil haram, tidak mungkin akan berhasil untuk menguasai masjidil haram. Itu keyakinan orang-orang Arab. Mereka semua berkeyakinan bahwa yang batil tidak mungkin dia yang akan berkuasa menguasai Masjidil Haram. Bil quwwati wal fath, dengan kekuatannya dan kemenangannya tidak mungkin. Ya. Mereka masih meyakini seperti itu. Walam takun qissatu ashabil fil anhum biba'idah. Dan tidaklah kisah ashabil fil, pasukan gajah dipimpin oleh Abraha, ya, tidaklah kisah itu jauh dari ingatan mereka. Tidaklah kisah itu jauh dari ingatan mereka. Masih segar pada ingatan mereka bagaimana pasukan gajah yang tidak tertandingi, ya, ternyata mereka pura-pura dan gagal total untuk menghancurkan Ka'bah. Ini bukti, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan membiarkan siapapun yang memperjuangkan kebatilan untuk menguasai Ka'bah, Masjidil Haram, untuk menghinakannya. Dan itu masih segar pada ingatan mereka. Oleh karena itu, mereka tetap meyakini seperti itu. Jadi mereka menunggu ini. Siapa yang batil, siapa yang menang. Jika Quraisy yang menang, berarti Nabi yang batil. Jika Nabi yang menang, berarti Nabi yang benar, Quraisy yang batil. Itu mereka tunggu-tunggu. Falamma akramallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Allah memuliakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam biidkhalihi fil masjidil haram, dengan memasukkan nabinya ke dalam Al-Masjidil Haram, wa bitakhlitihi ala kuffari Makkah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya berhasil menguasai, ya, peperangan, mengalahkan kuffar Makkah pada Fathu Makkah. Natijahnya jelas, hasil akhirnya jelas, Nabi yang menang. Ya. Dan Quraisy kalah. Lam yabqa indahum, tidak tersisa lagi di sisi orang-orang Arab adna syakkin, sedikit pun keraguan, tidak tersisa sedikit pun keraguan di hati mereka fi kaunihi rasulan haqqan, tentang hakikat Muhammad sebagai rasul yang sebenarnya. Bahwa dia benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT. Itu bukti nyata bagi mereka. Fabada'at al-qabailul arabiyyatu tatawafadu ilaihi tasra. Maka setelah itu, setelah bukti nyata itu dilihat oleh mereka, bada'at mulailah al-qabail al-arabiyah, kabila-kabila Arab, suku-suku Arab, tatawafadu ilaihi, mulailah mereka berdatangan satu persatu silih berganti, berturut-turut, tiada hentinya, tasra. Silih berganti, berturut-turut, tiada hentinya, berdatangan, kabila ini datang, kabila ini datang, kabila ini datang, terus datang bertamu, ya, menemui Nabi SAW di Madinah. Tu'minu bi risalatih, mengimani kerasulan Muhammad SAW, syariatnya, wa tuqirru bi ta'atih, dan kabilah-kabilah itu mengikrarkan ketaatannya kepada Nabi SAW. Wa akhadan nasu mulailah, kaum manusia yadkhuluna, masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Wa khilala fatratin qasiratin ittasa'at ruk'atu ad-daulatil islamiyah. Wa khilala fatrat qasirah, di sela-sela waktu yang qasirah, yang terhitung pendek, tidak lama, jangka waktunya pendek, terhitung pendek, ya, ittasa'at, meluas, melebar, ruk'atu ad-daulatil islamiyah, wilayah kekuasaan negara Islam yang dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wasalam, semakin melebar dan meluas dalam jangka waktu yang singkat. Min sahilil bahril ahmar, terbentang dari pantai laut merah, ila sahilil khalij al arabi, membentang sampai ke pantai perairan al khalij al arabi, Teluk Arab. Wa min manatiq janubil Urdun, dan terbentang dari wilayah-wilayah yang ada di selatan Urdun. Wa masyaridi Asy-Syam, dan yang ada di dataran-dataran tinggi Syam. Ila sawahilil Yaman wa Amman, membentang ke daerah perairan pantai negeri Yaman dan Oman. Padahal ini di fatrah qasirah, di waktu yang singkat. Wa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan mulailah Nabi alaihi salatu wassalam, yunazzimu umura hadhihi al-bilad as-syafi'ati, mulailah beliau mengatur, ya, mengorganisir, yunazzim, mentanzim, membuat tanzim, ya, mengorganisir, menata, ya, umur, urusan-urusan negeri Islam yang begitu luas, ya, wilayahnya ini. Fayursilu ad-du'ata, yang diantara yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menata, ya, pemerintahan yang semakin meluas ini. Fayursilu ad-du'ata, Nabi SAW mengirim da'i-da'i, ya, ke wilayah-wilayah tersebut untuk berdakwah. Wa yansibu al-wulata, dan Nabi mengangkat wali-wali, ya, penguasa-penguasa, amir-amir yang memimpin wilayah-wilayah tersebut, ya, amir-amir yang sederajat dengan gubernur-gubernur, ya, untuk memimpin wilayah-wilayah tersebut. Wilayahnya ada amirnya, ada gubernurnya, wilayahnya ada amirnya, begitu. Dan ada da'i-da'i yang ditempatkan. Wa yab'atsu, dan Nabi mengirim jubat as-sadaqat, para petugas zakat yang akan mengumpulkan, ya, harta zakat. Zakat tanaman, zakat hewan. Wa yuwaffiru ma yahtaju ilaihi nizamul ibadi wal bilad min al-qudati wal ummal, dan Nabi alaihi salatu wassalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh penataan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan wilayah-wilayah negeri tersebut, dari qadi-qadi, ya, qadi-qadi untuk mengurusi, ya, urusan-urusan kaum muslimin, kasus-kasus mereka, ya, dan mengangkat ummal wal ummal, pejabat-pejabat yang akan bertugas. Nah, semuanya ditunjuk, dilengkapi, ya, diurusi semuanya. وَسَنَمُرُّ بِشَيْءٍ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ حَسْبَ الْمَقَامِ قَرِيبًا إِنْشَاءَ اللَّهِ. Dan kita akan melewati sedikit, ya, dari semua itu, tergantung momennya, ya, yang akan kita lewati dalam waktu yang dekat insyaAllah dalam kitab. Kemudian al-muallif mengatakan wal-wufudu allati tawafadat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan utusan-utusan kaum, tamu-tamu negara yang datang silih berganti bertamu sebagai tamu negara mewakili kaumnya, utusan kaumnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazidu adaduha ala 70 wafdan. Jumlah tamu negara yang merupakan utusan, ya, kaumnya, yazidu adaduha, jumlah mereka melebihi, ya, 70 utusan. 70 utusan. Hasba ma dzakarahu 'ammatu ahli siyar. Sesuai, ya, yang disebutkan oleh keumuman ahli sirah, ya, ahli sejarah, sebatas yang disebutkan oleh keumuman ahli sirah, ahli sejarah, sebatas yang mereka sebutkan, yaitu lebih dari 70 utusan. Waqad hawala ba'du ahli al-'ilm. Jadi al-mu'allif mengatakan, ya, lebih dari 70, dan tidak dipastikan berapa, tapi lebih dari 70, sebatas yang disebutkan oleh keumuman ahli sirah. Waqad hawala ba'du ahli al-'ilmi istiqsa'a hadhihi al-wufud. Ada sebagian ahli al-'ilm yang melakukan muhawalah. Hawala, dia berusaha, berupaya melakukan istiqsa', penelitian, ya, untuk memastikan istiqsa' hadhihi al-wufud, melakukan penelitian untuk menghitung secara pasti berapa jumlah utusan-utusan itu. Sawa'un sabatat riwayatu biha aw lam tathbut. Baik riwayatnya sah ataukah tidak sah. Ya, yang penting ingin dihitung totalnya, ya, pastinya berapa. Ada upaya itu, sebagian ahli ilmu melakukan itu, fa ablaghaha qariban min 100 wahdin. Maka dia, ya, menyampaikan jumlahnya sampai dekat dari jumlah 100 utusan. Mendekati 100 utusan. Baik. Wa kanat al-wafadatu ilaihi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebenarnya kedatangan utusan itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sebenarnya qad bada'at, itu sudah mulai, qabla al-fathi, sudah mulai ada yang datang sebelum Fathu Makkah. Jadi sebenarnya, ya, kedatangan utusan itu sebagai tamu negara, bertamu ke Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah mulai sebelum Fathu Makkah. Ya. Wa qad tawafada ilaihi al-ba'du fi awal sanawat al-hijrah. Dan sungguh ada sebagian yang telah datang, ya, dari utusan-utusan itu di awal-awal tahun hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang sudah datang di awal-awal hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bal qad ja'ahu ba'dul wufudi qabla al-hijrah. Bahkan kata al-muallif, qad ja'ahu ba'dul wufudi qabla al-hijrah. Sungguh telah datang juga sebagian utusan sebelum hijrah. Bahkan sebelum hijrah sudah ada yang datang. Illa anna al-wafadat al-ammah. Ya, hanya saja al-wafad al-ammah, yakni utusan yang sifatnya bersifat umum, ya, ramai gitu. Bersifat umum ramai, karena yang sebelumnya dikayatkan sebelumnya itu, ya, itu tidak banyak. Nah, hanya sebagian saja. Tapi yang sifatnya menyeluruh, umum, ramai, berturut-turut, ya, silih berganti. Nah, wa fi suratin mutawaliyah, dan dalam bentuk mutawaliyah. Mutawaliyah ini sambung menyambung. Mustamirratin, terus menerus, continue. Ya, silih berganti. Ya, yang ini pulang datang ini, yang lain terus begitu. Sambung menyambung terus menerus, tiada hentinya, berturut-turut. Tatra innama waqa'at, hanya sesungguhnya yang seperti itu bentuknya terjadi ba'dal fathi, setelah fathu Makkah. Fi sanati tasi'ah, di tahun ke-9 Hijriyah. Sebabnya seperti yang telah kita dengar, karena bangsa Arab telah melihat hasil sirah, perseteruan, peperangan antara Muhammad Nabi SAW dengan Quraisy, dan mereka telah membuktikan sesuai keyakinan mereka, siapa yang menang berarti dia yang benar. Dan ternyata Nabi SAW menang. Fathu Makkah tahun 8 Hijriah bulan Ramadan, membuktikan bahwa beliau benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Maka setelah itulah apa yang telah kita dengar, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong datang, ya, bertamu, utusan terus menerus bergantian, silih berganti datang. Nah, waqad intaddat ila sanatil asirah, dan utusan itu terus berlangsung sampai masuk ke tahun 10 Hijriah. Bal wa ila ma ba'daha aidan, bahkan terus berlanjut sampai setelah tahun 10 Hijriah juga masih terus berlangsung. Walidzalik, oleh karena itu summiyat, dinamakan tahun itu tahun 9 walidzalika summiyat sanatut tasi'atu bi sanatil wufud, oleh karena itu tahun 9 Hijriah disebut, dinamakan, diistilahkan dengan tahun wufud, tahun, ya, berdatangannya tamu-tamu negara, utusan-utusan kaum. Nah, tentu saja Nabi sibuk. Nah, Nabi sangat sibuk menerima mereka, ya, sehingga itu diantara sebabnya Nabi SAW tidak berkesempatan berhaji tahun itu, dan ditunda tahun depannya, tahun 10 Hijriyah. Nah, kemudian wa mu'zamu hadhil wufud, kebanyakan dari utusan-utusan ini, kana a'dawuha, adalah anggotanya, ya, anggota utusan itu, sadatil qabail, kepala-kepala suku, kepala-kepala kabilah, pemimpin-pemimpinnya, ya, sadatil qabail wa ru'asaha, ya, mereka adalah kepala-kepala suku, pemimpin-pemimpinnya. Wa rijalan min ahli al-hal wal 'aqd minha, dan tokoh-tokoh kabilah yang tergabung dalam kategori ahli al-hal wal 'aqd, yakni tokoh-tokoh penentu kebijakan di suku itu, di kabilah itu, dalam mengangkat pimpinan, menghentikan pimpinan, ya, mereka yang bermusyawarah dan mereka yang menetapkan itu ahli al-hal wal 'aqd, ya. Jadi utusan-utusan itu bukan dari kalangan, ya, dari kalangan biasa. Memang dipilih kepala-kepala kabilah, kepala-kepala suku, pimpinan-pimpinannya, dan tokoh-tokoh penentu kebijakan di kabilah itu. Nah, mewakili kaumnya. Warubbama tawafada ar-rajul, dan boleh jadi tawafada ar-rajul wahda, boleh jadi utusan yang datang itu sendirian, satu orang. أو توافد ومعه رهط صغير atau boleh jadi ada satu orang datang ya memimpin beberapa orang bersamanya rahtun saghir rombongan kecil bersamanya ya menemui Nabi alaihi salatu wasalam. Nah saya berarti sampai di sini sudah masuk waktu kita cukupkan sekalian azan dan kita siap-siap salat. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.